Di share, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya. Dan ya, kalau kalian ada request pengen kita cover lagu apa, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa follow sosial media kita yang lain, ada Instagram dan Facebook, namanya sama Afiwkila. Afiwkila. Thanks for watching. Bye bye. Makasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.